Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dimudahkan dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang terbaik insyaallah, yang Nabi katakan tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Yang mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang barokah, pertemuan yang berlimpah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffat humul malaikah wa ghasiyat humur rahmah wa nasalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum dia berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid yang ada rumah Allah, kecuali dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, kata Nabi, illa hafadzhumul malaikah, malaikat akan bergabung di majelis tersebut. Ini keutamaan pertama, dan ini keutamaan yang sangat besar. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, kalau yang bergabung itu bukan malaikat, maka yang bergabung adalah jin, syaitan. Di mana saja majelis, kalau yang tidak menyertai itu malaikat, akan disertai syaitan. Malaikat hanya akan menyertai majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun majelis yang di situ maksiat dan tidak ada sifat mengingat Allah, maka yang bergabung adalah syaitan. Sama dengan kita ketika berkawan, ikhwan. Kalau kita ini kawan kita bukan kawan yang soleh, bukan kawan yang baik, kawan kita paling tidak kawan yang akan melupakan agama, atau lebih dari itu kawan-kawan yang jahat, yang buruk. Kalau kawan kita ini bukan kawan yang soleh, kawan yang selalu mengingatkan kita dengan Allah, waya sholat-sholat, kemudian kalau kita ingin berbuat maksiat diingatkan, kemudian kita selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan, ini kawan yang baik. Kalau kawan kita bukan seperti itu nanti yang bergabung itu kawan-kawan yang buruk. Seandainya kawan kita yang bergabung itu bukan, tidak mengajak kepada narkoba, judi, kemudian free set, paling enggak itu hanya kawan yang hanya ngurus dunia. Nggak sekolah, ya sekolah tok, itu yang penting bijinya api. Tapi dia nggak punya, nggak pernah mengantarkan untuk bisa menjadi kawan yang soleh. Sehingga targetnya hanya sukses dunia. Susuk bi cara nenek lulus, kemudian keterima dari MAN ke UGM atau yang mana. Nanti dari UGM lulus bisa kerja. Nanti kalau udah kerja bisa cari tempat yang favorit, duitnya banyak. Hanya gitu sampai mati. Hanya urusannya hanya bi cara ni somangan warak, ratau ngelak, bisa bangun masing api, kemudian punya mobil, hanya gitu. Itu kalau dianggap biasa-biasa. Ciloko lagi kalau ketemu kawan sing ngajak kedugen, kemudian ngajak hura-hura, kemudian kadang-kadang malah free sex, narkoba, umben-umben, trek-trekan, atau coret-coret. Ini kawan yang lebih buruk lagi. Dan itu mesti, ikhwan, kita enggak mungkin urip dewi, enggak mungkin. Mesti bakal ada yang menyertai kita di dalam di pergaulan kehidupan kita. Maka, kalau kita sekarang ini tuh berkumpul di tempat yang seperti ini, kemudian kita dalam rangka untuk membahas satu ayat, satu hadis, pelajaran agama, ini majelis yang baik, yang kayak gini. Yang kata Nabi diibaratkan ini majelis yang dia dikatakan seperti bermajelis dengan penjual minyak wangi yang berusaha untuk serba menebarkan bau wangi. Paling enggak itu dapat bau wanginya. Ya syukur-syukur kalau nanti malah dikasih minyak wangi. Atau kalau enggak ya kalau bisa beli ya beli. Tapi paling enggak kalau kumpulnya itu sama penjual minyak wangi, maka paling enggak mambu wangi itu sudah keuntungan. Bukan berarti penjual minyak wangi itu mesti soleh, bukan begitu. Ini hanya tamsil, perumpamaan. Yang kedua, ketahuan kita bermajelis seperti ini kata Nabi, wa ghasyatuhum rahmah, kita akan dicurahkan rahmat. Apa rahmat, ikhwan? Rahmat, apa itu rahmat? Ya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lawannya rahmat apa? Apa lawannya rahmat, ikhwan? Laknat. Lawannya rahmat laknat. Apa itu laknat? Orang yang mal'un, orang yang dilaknat, apa artinya? Orang dikatakan mal'un, terlaknat, maksudnya apa? Apa? Laknat itu jauh dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'un. Sehingga orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, artinya hidup mereka hidup yang mal'un, hidup yang terlaknat. Mal'unin, terlaknat. Hidup yang terlaknat itu hidup yang dia tenggelam dalam berbagai macam bentuk penyimpangan agama. Ini adalah mal'un. Entah tenggelam dalam syirik, entah tenggelam dalam kufur, entah tenggelam di dalam maksiat, di dalam bid'ah, dalam penyimpangan agama, ini adalah kehidupan yang mal'un. Walaupun orang mal'un juga bertingkat-tingkat. Orang mal'un yang telah untuk bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang kafir juga bertingkat-tingkat. Ada kafirnya tingkat seperti kafir Abu Jahal, Abu Lahab. Kafir yang zalim, yang bengis, yang melakukan kerusakan, menghalangi dakwah. Ada yang kafirnya tingkatnya Masya Allah seperti Abu Talib. Baik, tapi tetap kafir. Tetap kafir bertingkat-tingkat. Orang yang mal'un, orang yang terlaknat juga demikian, bertingkat-tingkat. Di antara yang menjadikan kehidupan seorang itu marhum, lawan daripada mal'un, marhum, dirahmati Allah, itu dengan kita bermajlis seperti ini, yang kita akan diantarkan untuk memahami apa yang menjadi risalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa nazalat 'alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Jadi ketenangan. Ah, ketenangan ini yang dicari oleh semua orang. Ada enggak orang yang tidak nyari tenang? Hah? Pengennya ribut terus. Ada enggak orang yang mereka enggak cari ketenangan? Semuanya cari ketenangan. Urip tentrem, toto tentrem, hatinya betul-betul dia tenang. Karena ini dasar kebahagiaan. Ada enggak orang yang hidup tidak cari kebahagiaan? Semuanya cari. Dari yang melarat sampai yang sugih, dari yang paling terkenal sampai yang tidak dikenal sama sekali, semuanya cari bahagia. Laki, perempuan, pejabat, rakyat, semuanya, masing-masing orang, dia mencari kebahagiaan. Tidak ada yang tidak cari kebahagiaan. Nah, sekarang bahagia itu apa, Ikhwan? Bahagia, orang dikenal, dibilang bahagia. Kamu ini Masya Allah bahagia sekali. Apa bahagia itu, Ikhwan? Jauh dari sengsara. Sengsara apa itu sengsara? Hah? Kapan seseorang dikatakan dalam kondisi dia bahagia? Hah? Kapan, Ikhwan? Ketawa-ketawa gitu? Duitnya akeh. Apa, Ikhwan? Bahagia. Siapa namanya tadi? Hasan. Sama dengan Hasan. Hasan 1, 2. Kelas berapa? 10. Kelas 2. Berapa? 2. 11. Kelas berarti kelas 2. Apa itu bahagia, Mas Hasan? Ya? Iya. Kata para ulama, yang namanya bahagia itu itmi'nanul qalbi wangsiraku satri. Itmi'nanul qalbi, hatinya tenang. Wangsiraku satri, dodonya lapang, dadanya lapang. Sopo wae kalau dia punya kayak gini, itu dipastikan bahagia. Rasuki ramlarat, olaranang, rawadon, ratwe, ranom, semua kalau dia punya kayak gini itu dia bahagia, hatinya tenang, dadanya lapang, ini bahagia. Kalau nggak punya ini, itu mbok dadi opo wae, itu tidak dikatakan bahagia. Sekarang umpamanya dia jadi artis idola. Wah, di mana-mana di syuting, metu terus neng TV, kemudian di koran, majalah, semacam semuanya itu orang tahu baca, sehingga hampir tidak ada yang tidak kenal dia. Neng, itu hatinya gelisah terus, kemudian dodonya nggak pernah tenang, nggak ada kelapangan. Orang akan bilang dia bahagia? Nggak bahagia. Walaupun duitnya banyak, rumahnya gede, namanya terkenal di mana-mana, tapi kalau dia tidak punya ketenangan hati dan dodonya itu enggak jembar, enggak lapang, sehingga dia sesek terus sama hatinya itu rasanya sumpek terus. Sehingga kata orang Jawa anyal tok isinya itu. Orang kayak gini enggak dikatakan enggak mungkin bahagia. Bahagia itu kalau dia dodonya jembar, artinya tenang. Ini biasanya bisa guyu itu kalau gitu. Ya, ada enggak orang dadanya kalut, sempit, kemudian dia kondisi seperti itu kemudian iso guyu? Kan jarang. Guyu itu kalau dia lego, hatinya lego katanya. Lego kan jembar. Dia tenang. Tapi kalau dia sedang sumpek, kemudian gelisah, ini biasanya dia tidak menampakkan wajah yang ceria. Ah, sumber ketenangan itu, ikhwan, itu diawali dari ngaji. Kira-kira kenapa coba? Apa hubungannya kira-kira? Datang di majelis, ngaji, dengan catatan ngajinya benar loh ya. Karena ada ngaji yang tidak benar, ada yang ngaji yang benar, ada ngaji yang tidak benar. Ah, kira-kira apa hubungannya antara hidup tenang dengan dia ngaji di majelis-majelis ilmu? Apa kira-kira? Kalau sekarang ditanya, kenapa kamu sedih gitu? Kenapa kira-kira kemana? Kok sedih? Kenapa gitu? Kamu ini kelihatannya baru sedih. Itu kira-kira kenapa kira-kira? Kok sedih? Kenapa? Siapa namanya? Ini. Ruli, Mas Ruli. Sekarang kalau pernah sedih kan? Pernah. Terus kalau sedih kenapa? Kok sedih kenapa? Banyak masalah. Masalah menyenangkan atau menyedihkan? Iya, dah. Terus kenapa? Kok sedih itu? Masalahnya apa? Banyak masalah. Sekarang masalahnya apa? Gak tahu. Pokoknya hasilnya sedih. Jadi kan? Siapa namanya? Hanif. Mas Hanif. Apa kira-kira? Kenapa sedih? Kandung? Kenapa sedih? Karena ayah saya meninggal. Meninggal belum ayahnya? Sudah meninggal belum? Sudah? Oh iya. Dimudahkan, dimudahkan Allah. Kalau antum kenapa sedih? Pernah sedih? Siapa namanya? Namanya siapa? Aku. Mas Aku. Pernah sedih? Sering? Nah, kenapa kok sering sedih? Gagal. Terus? Terus kehilangan pacar. Enggak. Sudah enggak ya. Iya. Kehilangan duit. Ya. Orang sedih itu sebab kehilangan dia. Kehilangan dia dan apa yang diinginkan enggak kecapai. Yang dia karepke, sing dikarepke ra kelakon sehingga tidak diraih, atau yang sudah diraih hilang, ucul. Dia pengen juara satu. Wis sinau nganti dipol-polke bengi sinau awan sinau nganti dihabiskan waktunya, kok ora juara ternyata. Sedih. Yang juara orang lain. Artinya sik dikarepke ora kecekel. Ada lagi yang sedih sing wis dicekel ucul. Merucut atau hilang. Duit sudah di tangan. Hilang. Sehingga dia jadi sedih. Nah, sedih itu diantara itu. Sik dikarepke ora kecekel, sing sudah didapat ucul. Itu sedih. Ikhwan fillah. Kalau orang pengajian kemudian diajari iman kepada takdir, ini nanti yang akan memberikan bekal ketenangan hidup. Ikhwan fillah. Dia akan tahu bagaimana mensikapi kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang ada itu. Yang diantaranya kalau dia belajar takdir, apa yang hilang sudah ditakdirkan Allah, maka dia kembalikan kepada Allah. Dan bukan sekedar hilang, tapi di balik musibah itu dia akan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat juga, dia dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena dari pengajian itu akan diantarkan untuk menjadi seorang mukmin yang benar, itu yang akan memberikan ketenangan hidup. Dan dari pengajian ini kita akan diingatkan untuk hati kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hati kita akan jadi tenang. Ingat Allah itu ya lisan kita, ya hati kita, perbuatan kita. Contoh umpamanya, kita kehilangan, kita ingat kepada Allah, sehingga kita mengucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Sehingga kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita mengharapkan di balik itu pahala. Bagaimana doanya kerana musibah ikhwan? Diajari enggak? Sudah diajari kan? Bagaimana doanya orang kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu yang menunjukkan kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah ibaratnya monggo ya Allah, sak kerso panjenengan yang akan memperlakukan saya sebagai hambamu. Tentrem. Kemudian kami akan kembali kepada engkau. Ya ini kami berharap kembaliku kepadamu untuk mendapatkan janji-janji yang Allah telah janjikan. Doanya bagaimana yang lebih pas lagi? Selain innalillah, Nabi pernah mengajari sahabat doa ketika terkena musibah. Gak pernah kena musibah. Nah, itu harus dungone dihafalkan itu ikhwan. Ada yang hafal? Uzi? Bagaimana? Sudah? Ada yang gak ada yang tahu? Ya, Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala di dalam musibah yang engkau timpakan kepadaku dan gantikan yang lebih baik. Ah, ketika kita begini tenang, sehingga kita tidak dulu gelisah lagi. Memang sedih itu wajar, tapi bukan sedih yang berlarut-larut. Sedih yang kemudian kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita berharap kepada Allah. Ah, tenangnya hati kaitannya dengan pengajian-pengajian di masjid yang mengajarkan Quran dan hadis yang benar, itu seperti itu. Karena akan membekali jiwa itu untuk memiliki pandangan yang benar tentang kehidupan, selain memang dia akan merasakan langsung kes, ketenangan. Sekarang umpamanya majelis bioskop, antum duduk di depan bioskop, apalagi filmnya film porno umpamanya, dengan duduk di masjid, kira-kira lu warisan ke hati itu mewariskan ketenangan yang mana, majelis bioskop atau majelis masjid? Nanti kalau antum keluar dari majelis bioskop itu pikirannya jadi ranggenah. Jadi ranggena. Pengen praktek kaya sing wis dideleng. Ini yang membuat gelisah. Sehingga syaitan terus membuat nafsunya dia bergulak-gulak terus, ini enggak tenang. Enggak tenang. Dan untuk melampiaskan pun juga dia harus sembunyi-sembunyi, enggak tenang lagi. Sehingga dudek-udek jadi hatinya itu enggak karuan. Tapi kalau majelis di pengajian dapat pengajian, dapat ayat, keterangan ayat, ingin praktekkan di masyarakat, dan itu terbuka, semuanya tidak akan ada yang mempermasalahkan, hatinya dia akan merasa tenang dalam kehidupan. Yang keempat, wadzakarallahu fiman indah. Keutamaan majelis tadi, yang keempat, Allah akan sebut-sebut orang itu di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kalau nama kita enggak dikenal oleh orang, itu enggak ada masalah. Ya walaupun juga bermasalah tapi dikit enggak ada masalah. Ra dikenal ra paten ibaratnya gitu. Tapi kalau kita ini namanya tidak dikenal oleh para malaikat, ini yang masalah. Yang menunjukkan kita ini bukan orang baik. Karena Allah akan menyebut-nyebut orang yang berada di majelis-majelis kebaikan seperti ini di depan para malaikat Allah. Sehingga nanti Kalau kita mati, roh kita diangkat naik ke langit, itu setiap malaikat akan bertanya, di setiap lapisan langit akan bertanya, rohnya siapa ini yang sangat wangi sekali ini? Kemudian disebutkan namanya, nama yang terbaik. Lalu kemudian dibukakan pintu langit. Sehingga, kalau nama kita gak dikenal malaikat, pintu langit gak akan dibukakan. Sebagaimana rohnya orang yang jahat, yang buruk. Ini diantara empat keutamaan orang yang mereka bermajelis di dalam majelis-majelis ini taklim. Atau majelis yang kumpulnya dalam rangka yatruna kitab Allah wa yatada rasuna bainahum. Dalam rangka untuk membahas kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ulangi, apa empat keutamaan tadi? Ya, terus yang kedua, kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan menurunkan sakinah ketenangan. Ya, yang keempat, Allah akan menurunkan rahmat kita oleh malaikat. Iya. Ini hadisnya riwayat Muslim insyaallah. Kemudian ikhwan, kita akan bahas satu ayat dalam kajian kita siang hari ini. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, berangkat dari situ sudah kenal semuanya, sudah hafal semuanya, tapi perlu kita bahas. Ini firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uritu minkum mirizkin wa ma uritu ayut'imun, innallahu warrasaku dzul quwwatil matin. Ada yang hafal gak? Kawan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ini hafal ya. Nah, kalau sampai sini hafal. Terus berikutnya, ma uritu minhum min rizqin wa ma uritu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sekarang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak membutuhkan rezeki dari mereka dan tidak membutuhkan makan dari mereka. Sesungguhnya Allah justru yang membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ayatnya begitu. Mari kita lihat sedikit ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada-Ku. Kalau untuk belajar bahasa Arab, ini Allah katakan wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa ma titik-titik illa. Itu diantara faedahnya adalah lil hasyr. Apa lil hasyr? Untuk pembatasan, batasi hanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain-lain. Jadi keberadaan manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Ini yang pertama. Nih. Sekarang diterangkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kalimat liya buduni itu artinya liwahiduni, dalam rangka untuk mentauhidkan Aku. Beribadah kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid, ikhwan? Mengesakan. Maksudnya mengesakan? Menunggalkan, menjadikan satu-satunya. Wahada. Yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Tulis yang banyak mana? Mas Agung. SMP-nya mana dulu? Di pondok mana? Binbas. Oh, di Binbas. Pondok Binbas lagi sini. Aslinya mana tinggalnya? Aslinya Jogja. Mana? Selira. Oh iya. Wahada iwahitu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Menjadikan satu-satunya. Kalimat tauhid dalam agama kita apa, ikhwan? Apa tauhid? Kalimat tauhid dalam agama kita apa? Hah? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah, kenapa dikatakan kalimat tauhid? Ini yang penting. Tadi kalimat tauhid apa tadi maknanya? Menjadikan satu-satunya. Ah, tidak dikatakan perkara itu tauhid kecuali ada dua rukun yang pokok. La ilaha illallah. Ini rukunnya dua. La ilaha satu, illallah dua. La ilaha dalam bahasa Arab namanya itu inilah nafi, penafian. Penolakan, peniadaan. Illallah menetapkan. Sehingga dikatakan tauhid karena ditiadakan sama sekali kemudian ditetapkan satu-satunya. Sehingga kalimat la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Artinya Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada yang lain. Kalau seandainya ada sesembahan lain yang disembah selain Allah, itu sesembahan yang batil. Satu-satunya sembahan yang hak, yang benar, hanya Allah. Ini maka dikatakan tauhid. Sekarang, kalimat tidak ada sekarang Budi duduk di dalam masjid. Ini kalimat memiliki makna tauhid atau enggak, ikhwan? Nah, sekarang kalimatnya tadi Budi duduk di dalam masjid. Ini kalimat memiliki makna tauhid atau enggak? Kenapa? Kenapa, Mas? Namanya siapa? Zidni, Mas Zidni. Kalimat tadi tidak memiliki makna tauhid. Kenapa? Karena tidak adanya, tidak ada unsur dua tadi. Yang tidak ada apa di situ? Peniadaan. Iya. Yang ada apa itu? Penetapan. Budi duduk di dalam masjid itu penetapan. Peniadaannya enggak ada. Maka bukan kalimat bermakna tauhid. Sekarang, kenapa kalimat itu tidak dikatakan memiliki makna tauhid? Kenapa? Tadi kalimat tauhid apa tadi maknanya tadi? Kalimat tauhid tadi maknanya apa, Mas Agung? Terus menjadikan hasilnya adalah satu-satunya. Tadi kalimat Budi duduk di dalam masjid bukan makna kalimat tauhid. Kenapa? Hah? Belum tentu. Kenapa? Sasan. Karena tidak menunjukkan makna satu-satunya. Memang betul Budi duduk di dalam masjid, tapi belum tentu Budi satu-satunya orang yang duduk di dalam masjid. Nah, sekarang kalau kalimat ini, tidak ada seorang pun yang duduk di dalam masjid kecuali Budi. Nah, itu memiliki makna tauhid atau enggak? Hah? Iya. Kenapa? Karena menunjukkan makna satu-satunya. Ikhwan fillah. Yang dimaksudkan ayat tadi, tidaklah kita diciptakan Allah kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ini yang diinginkan Allah, ibadah yang tauhid. Ini ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ikhwan, kenapa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya, apakah Allah butuh kepada kita? Kok ngerepoti timen Allah menciptakan kita suruh beribadah kepada Allah? Apa memang Allah butuh kita? Apa jawabannya, ikhwan? Kalau ditanya bagaimana jawabannya? Apa Allah butuh kita? Kok Allah dadak perintah-perintah segala kita supaya hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya? Bagaimana, Mas Hasan? Jawabannya? Apa? Tidak tahu? Apa Allah butuh kita? Kok kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa, ikhwan? Butuh enggak? Kira-kira gitu aja. Kalau enggak usah ngejawaban, pasti kira-kira gitu. Allah kok mendadak menjadikan kita ini untuk ibadah kepada Allah? Apa memang Allah butuh kepada kita? Bagaimana? Antum, namanya siapa? Tariq. Iya, Mas Tariq. Allah butuh enggak? Kira-kira. Hah? Terus Allah butuh enggak? Jawabannya Allah butuh atau enggak? Enggak gitu. Enggak atau iya gitu. Iya atau enggak gitu. Hah? Enggak. Betul, yakin. Hah? Kira-kira gitu. Kira-kira kita dibutuhkan enggak sama Allah itu? Allah kok nyuruh-nyuruh kita ini? Kayak umpamanya orang mau pilihan, kamu milih saya ya. Butuh enggak dia? Butuh. Lah Allah butuh enggak dengan kita? Hah? Butuh. Mantap. Udah? Hah? Butuh enggak? Butuh. Butuhnya apa? Ikhwanibillah, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita beribadah kepada Allah, mungkin akan terlintas memang sekilas Allah membutuhkan kita. Sekilas akan terlintas seperti itu. Maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat berikutnya itu, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayutimun. Saya enggak butuh Anda memberikan rezeki kepada Allah, dan Allah enggak butuh sajian-sajian makanan dari kalian. Alias Allah enggak butuh sama sekali. Orang yang butuh, kenapa butuh, ikhwan? Nah, kenapa dia butuh? Orang butuh, kenapa dia butuh? Hah? Kenapa dia butuh? Namanya siapa? Fakhruddin. Fakhruddin. Darwin. Marwin. Iya. Marwin. Kenapa orang butuh dikatakan butuh? Gimana? Dia tidak punya, tapi dia memenuhi itu. Ya, orang butuh kenapa? Karena pertama kali yang jelas dia tidak punya. Karena tidak punya itu, maka dia butuh. Dia cuma enggak punya. Ikhwanibillah, Allah terangkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh kepada kita. Maka di antara sifat yang Allah terangkan tentang dirinya, innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah zat yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Allah kaya. Sehingga Allah enggak membutuhkan yang lainnya. Allah sudah sugih. Enggak butuh sama sekali dengan yang lainnya. Allah sudah sempat tercukupi. Apa sugih itu, ikhwan? Sugih apa? Apa kaya? Apa kaya itu? Ya semuanya sudah tercukupi, sehingga tidak perlu menggantungkan kepada yang lain yang gak butuh. Tidak butuh. Ghani. Sudah kaya. Allah sudah kaya, gak butuh dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan makhluk. Bahkan diterangkan Allah yang butuh mutlak kepada Allah adalah makhluk. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wai manusia, anda yang membutuhkan Allah. Anda itu fakir, anda kere kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutlak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia fakir, manusia miskin, gak punya apa-apa, dan gak bisa menguasai apa-apa. Buktinya, kalau apa yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah, kita gak bisa apa-apa. Sekarang umpamanya, katakanlah, nyawa, siapa yang berkuasa, ikhwan? Nyawa siapa yang berkuasa? Kalau gak diakui atau gak diakui, kita akan mengatakan nyawa itu adalah yang memegang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah sudah mengendaki orang mati, maka siapapun gak bisa menghalangi tentang kematian tersebut. Walaupun yang datang itu orang sugih belegedu, duitnya banyak, bisa untuk membayar segala kasus yang terjadi. Walaupun yang nunggui adalah panglima perang, kalau perang menang terus, gak pernah kalah. Tapi dia gak mungkin bisa mengalahkan malakal maut yang datang ditembak terus gak jadi nyabut nyawa, gak bisa. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ. Qatibillah mengatakan, ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. وَقِيلَ مَنْ رَوْقِ. Siapa yang bisa merukyah? Siapa yang bisa menolak kematian? Siapa yang bisa menyembuhkan dari ini sakitnya akan menuju pada kematian? Walaupun diundangkan dokter 1000 spesialis sekalipun, maka ribuan dokter spesialis tidak mungkin bisa menolak kematian. Harun al-Rashid, orang yang pernah mengatakan ayat wa sahabah, wai awan imtiri masyikti, silahkan engkau turunkan hujan di mana engkau kendaki, hasilnya pasti akan sampai kepadaku. Tapi Harun al-Rashid, yang kekayaannya melimpah, yang kekuasaannya luas, ketika diranjang kematian, beliau tinggal mengucapkan kalimat yang menunjukkan tidak berdaya, yaitu kalimat ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Allahummarham, Ya Rab, la yazulu mulku, irham man qadzala mulku. Ya Rab, yang kekuasaannya tidak pernah hancur, saya inilah orang yang kekuasaannya hancur. Ikhwanibillah, ini contoh diantaranya bahwasanya kita ini tidak menguasai, kita dikuasai, dan kita kalau sudah kerap demikian, maka kita hanya bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fakir, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga Allah katakan, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah katakan di antaranya, ketikanya telah sampai di tenggorokan. Dan saat itu anda melihat orang yang akan mati. Dan kami, kata Allah, ini malaikat Allah lebih dekat kepada si mayit itu dibandingkan kalian, tapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kenapa, kata Allah, ketika seandainya Anda tidak dikuasai, kenapa waktunya mau dicabut Anda enggak bisa mengembalikan? Yang kedua, ikhwati billah, ini semua menerangkan kepada kita bahwa kita ini adalah dikuasai, kita ini fakir, kita ini membutuhkan. Hanya manusia sering dibuat syaitan lupa dengan semuanya. Maka di sini, ikhwan, yang pertama yang penting di ayat tersebut, yang paling pokok dalam kehidupan kita dan itulah akidah kita yang hakiki, itu adalah bagaimana kita menjadi ahli tauhid. Dan ini yang membedakan dengan semua manusia di dunia dari semua agama dan aliran. Ini bukan yang lain. Bukan yang lain. Sekarang agama kita ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Sekarang doa yang kita tujukan kepada Allah SWT, ada enggak agama lain berdoa kepada Allah, kawan? Ada enggak? Ada enggak agama lain berdoa kepada Allah? Hah? Ada enggak? Fauzi, doa agama lain enggak ada yang berdoa kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, maksudnya itu dialamatkan kepada sang pencipta seluruh alam jagat raya ini. Ada enggak agama lain yang mereka berdoa kepada Allah? Banyak. Semua, bahkan orang manusia ini lahir ceprot, dibiarkan gak kenal agama, dia juga akan berdoa kepada Allah kalau butuh. Karena itu fitrah. Banyak mereka beragama berdoa kepada Allah SWT, sehingga ada acara doa bersama segala. Mereka berdoa. Terus sekarang agama kita punya ajaran akhlak. Di antaranya akhlak berbuat baik dengan kawan tetangga kanan kiri atau dengan manusia. Sekarang tanya, ada enggak agama lain yang mereka juga mengajarkan berbuat baik dengan manusia? Ada enggak? Banyak. Terus bedanya apa antara agama Anda dengan agama yang lainnya, ikhwan? Hah? Satu-satunya yang membedakan Islam dengan semua agama dan aliran di dunia ini tanpa kecuali hanya satu. Yaitu tauhid. Tauhid. Dan ini merupakan intinya Islam di sini. Sehingga kalau Islam tanpa tauhid itu sama dengan sudah buyar. Enggak ada lagi Islamnya. Sama dengan sate tanpa daging. Hah? Sate tanpa daging. Memang ada kecapnya, ada sambelnya, ada bawangnya, ada. Ning ra ono daginge. Hah? Sate apa ini? Rana dagingnya. Intinya sate itu di dagingnya itu mending enggak ada kecap, enggak ada bawang, enggak ada brambang, enggak ada sambal, ini ngono dagingnya. Ini adalah intinya di situ. Sehingga kalau Islam tanpa tauhid itu artinya sudah bubar. Islam sudah enggak ada Islamnya. Alhamdulillah, perlu kita ketahui. Sekarang ini yang ingin dihancurkan sama musuh pada kita ini bagian ini. Bagian ini. Karena ini yang dianggap biang kerok yang kemudian akan ini menjadikan mereka repot. Iya memang. Dan karena untuk inilah semua rasul diutus oleh Allah SWT. Rasul semua dari awal sampai akhir diutus oleh Allah itu bukan untuk ngajari bagaimana nanam supaya panennya bisa berlipat-lipat. Bukan untuk ngajari itu. Itu enggak diturunkan rasul pun sudah orang belajar dan nanti dia berkembang sendiri. Tapi rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan urip yang benar itu bagaimana. Dan yang pertama kali diajarkan sebelum yang lainnya adalah mengajarkan akidah tauhid ini dalam kehidupan mereka. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali itu ini yang diajarkan. Bukan yang lainnya, sebelum yang lainnya ini dulu yang pertama kali. Sebab ini intinya. Ini intinya. Kalau sudah inti itu kecekel, yang lainnya aksesoris. pelengkap saja, penyempurna. Ini harus kita pahami dulu, sehingga jangan sampai kita salah di dalam beragama. Kita sudah berusaha untuk berakhlak yang bagus, beribadah yang masya Allah, tapi kemudian tidak pernah memperhatikan sisi tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai kita nggak punya tauhid, nggak punya kunci surga, nggak punya kuncinya, nggak mungkin kita akan bisa masuk. Walaupun akhlak kita masya Allah luar biasa bagus, masya Allah jempolan, semua orang mengacungkan jempol, tapi kita nggak punya tauhid. Neraka tempat itu. Kok kejem? Enggak. Allah yang mengajarkan seperti itu. Di zaman Rasulullah ada namanya Ibnu Jud'an. Ada orang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terkenal dermawannya. Kalau nyuguh tamu, enggak tanggung-tanggung. Mangkoknya itu, untuk ngeraih mangkoknya itu harus pakai menek ondo. Harus pakai tangga. Karena tingginya susunan mangkok yang disediakan, yang menunjukkan artinya mereka derma, dia dermawan, super dermawan. Kalau orang cerita-cerita masalah kedermawanan, ya Ibnu Jud'an itu orangnya. Simbol kedermawanan. Akan tapi ikhwan, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Karena tidak punya tauhid. Maka ini yang pokok yang harus kita pahami, ikhwan. Terus Allah SWT tadi katakan, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayutimu. Allah berbicara masalah rezeki kaitannya dengan ibadah. Kira-kira hubungannya apa ya kawan? Kira-kira ada terbesit hubungan gak di situ kira-kira? Apa? Gimana? Terus yang lain, Zanif, Agung, atau siapa namanya? Indra, ya Indra, Mas Indra, apa kira-kira hubungannya? Antum siapa namanya? Iya, siapa namanya? Insan, Ehsan, Siksan, apa? Apa Fauzi? Eh? Udah kan? Lupa. Udah, ikhwan? Enggak ada? Apa hubungannya kira-kira ayat tadi? Wa ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayutimun. Selain untuk menerangkan Allah enggak butuh kepada makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan di antaranya bahwasanya dengan ibadah itu manusia betul-betul akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Itu dengan cara menghamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebutuhan manusia dengan Allah berkaitan ibadah tadi, kok kita itu ngapain disuruh ibadah-ibadah segala? Karena yang akan menjadikan baiknya manusia secara hakiki itu yang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu fitrahnya ibadah. Kalau dia enggak beribadah kepada Allah, akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan harabu min riqil ladhi khuliqullah fabulu firriqin nafsi wal hawa. Banyak orang yang mereka lari dari beribadah kepada Allah. Banyak orang yang mereka lari dari beribadah kepada Allah, padahal dia diciptakan itu fitrahnya untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya, karena dia lari dari beribadah kepada Allah, yang itu fitrah dia, akhirnya justru masuk dalam perangkap beribadah kepada hawa nafsu dan syaitan. Sekarang ikhwan, lihat hasilnya. Kira-kira orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang beribadah kepada hawa nafsu dan syaitan, hasilnya baik mana kira-kira? Dan mana yang mewariskan kepada ketenangan dan ketentraman hidup? Sekarang umpamanya menyembah hawa nafsu, itu menyembah golek duit, tuntutan hawa nafsu umpamanya cari duit, cari pondok. Dia menjadi budaknya dunia, katakan di sekarang, budaknya dunia. Dengan menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan mewariskan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki? Orang kalau diperbudak oleh dunia ikhwan, itu ibaratnya uripnya dengkok-ungkok sama dunia. Diperes sama dunia. Habis untuk ngumpulkan duit, sampai kan enggak sempat ngaji, enggak sempat ke masjid. Ditanya kok enggak pernah kelihatan ke masjid, baru cari duit di pasar. Di pasarnya baru banyak, baru laris. Pelanggannya banyak sehingga enggak sempat ke masjid. Dokter juga begitu, kok enggak pernah kelihatan ngaji itu ke masjid. Iya, pasiennya banyak, praktek di mana-mana, enggak sempat untuk ke masjid. Kenapa? Ngumpulkan duit. Sehingga dia diperes tenaganya, diperes segalanya, diperes sampai jam piro wae pokoknya demi duit makan. Lagi turu, lagi ngimpi-ngimpi dibel karena ada praktek yang harus ditangani, ya mangkat. Ini kalau dia diperbudak oleh harta kayak gitu. Dan itu hasilnya ngerekoso. Kenapa ngerekoso ikhwan? Duit yang ngumpul banyak itu ya akhirnya untuk orang lain, bukan untuk dia sendiri. Yang dianya juga hanya sebagian kecil aja. Karena umpamanya duitnya 1 miliar. Apa sih butuhnya Anda? Butuhnya Anda apa? Mangan, minum, nyandang, beli mobil. Sekarang makan, antum mau berapa yang antum masukkan ke perut? Mungkin Anda bisa ngumpulkan ini makanan sak mejo, kuabe penuh itu. Kuliner-kuliner kuabe dilumpuk ini dicepakin di mejo. Supaya bisa mangan enak. Pertanyaannya sekarang, sepiro sing iso mlebu weteng gitu. Hah? Sepiro yang bisa mlebu weteng itu. Coba sekarang kalau Anda makan luwe, pas udah luwe ini, rong piring, wis mulai warga. Terus tambah lagi telung piring, tambah bedeteng. Tambah lagi sak piring meneh petang piring, tambah wis tekan gulu. Itu tambah dia masukkan lagi, bisa mati dia nanti itu. Dan orang kalau udah bedeteng kayak gitu ya tinggal ngatang-ngatang bicara nih sometu kan gitu. Tak kosong. Sak butuh-butuh, sak banyak-banyaknya dia bisa beli makan, tapi gak bisa masuk semuanya. Terbatas. Makan juga paling sepiring, rong piring. Ning murkonya ini, murtau murko. Murkonya dia itu, dokohnya, apa? Apa? Bisa-bisanya apa? Ya ambisinya yang sangat bernafsu itu, yang menjadikan dia itu pengen memiliki semua segala-galanya. Demikian pula rumah, gawe rumah makrung-makrung tingkat 10 di mana-mana. Pertanyaannya, nek turu kuwi arep pirang bed? Berapa bed yang dibutuhkan untuk tidur? Kadang-kadang orang kayak gini malah enggak menikmati ikhwan. Gawe taman masyaallah sejuk sangat, rapi, indah macam-macam. Ning sing duwe iki lho, kadang-kadang rumahnya yang bagus itu sekedar untuk ampiran kayak terminal. Sebentar aja pergi lagi, sehingga enggak sempat nyawang malan. Si nyawang malah pembantu, tukang reserse, tukang sapu, iso turun yang pindah-pindah kamar. Yang punya malah enggak sempat untuk menikmati yang gitu-gitu. Sehingga seperti ini, orang seperti ini, ikhwan, kalau enggak punya agama rugi besar. Tapi kalau orang seperti ini punya agama, suka belegedu banyak duit, kemudian dicakkan di jalan-jalan Allah, nanti kekal di hadapan Allah itu milik dia. Tapi kalau enggak, ditumpuk-tumpuk gitu aja, dia mati, ya untuk orang lain. Dia enggak punya apa-apa. Yang menikmati orang lain ahli waris. khatibillah. Ketenangan dan ketentraman kebahagiaan hakiki itu hanya dengan beribadah kepada Allah. Anda menjadi budak nafsu dan budak syaitan gak akan bahagia. Gak akan bahagia. Siapapun dan apapun yang Anda nanti sedang lakukan. Kebahagiaan hakiki hanya ada pada ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, di antara faedah pembicaraan Allah mentauhidkan Allah dengan rezeki tadi, bahwasanya Allah seakan-akan ingin mengajari kepada kita. Allah itu yang bagi-bagi rezeki. Sumber rezeki siapa ikhwan? Siapa sumber rezeki? Allah. Allah yang bagi-bagi rezeki. Kenyataannya, banyak orang yang mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Alasannya apa? Banyak orang mereka tidak taat kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Apa alasannya diantaranya, kawan? Sedang? Apa? Alasannya diantaranya apa? Di antaranya sedang cari duit, cari rezeki, nguti rezeki. Sehingga karena alasan cari rezeki ini banyak yang mereka enggak sempat, akhirnya enggak sempat ini ibadah. Pikirannya dalam kepalanya itu, kalau harus sholat sehari semalam ping limo ke masjid, sholat jamaah, kemudian nanti harus zakat, nanti harus naik haji bayar. Cari ini gratisan. Harus membayar. Itu disangkanya kalau dia harus gitu-gitu nanti itu akan menghalangi rezeki dia. Ya? Di antara alasannya begitu. Sehingga banyak orang enggak menyempatkan ke masjid dan tidak talabul ilmi, tidak pernah enggak sempat baca Quran, alasannya karena sibuk mencari rezeki. Padahal yang punya rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi-bagi rezeki. Sehingga seakan-akan orang sering khawatir seandainya jadi orang baik, orang soleh itu dia enggak bisa dapat rezeki banyak. Maka Allah ingin tegaskan, wahai hambaku, yang punya rezeki itu saya. Yang bagi-bagi rezeki itu saya. Dan saya tugaskan Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, maksudnya begitu. Kalau Anda menjadi orang yang baik beribadah kepada Allah, kemudian rezeki Anda berkurang. Jangan khawatir. Apalagi kita sudah diajarkan takdir, kata Nabi, "Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i." Sungguhnya Jibril sudah membisikkan kepadaku, "Innal insana," sesungguhnya manusia. Sesungguhnya manusia, lam yamuta hatta yastakmila rizqu ajal. Manusia itu enggak akan mati sampai sudah sempurna rezeki dan umurnya. Baru dia akan mati. Sehingga sebelum dia mati, sebelum rezekinya itu habis, jatah dia yang sudah habis, dia enggak akan mati. Dia mati dalam keadaan sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah SWT. Rezeki sudah dibagi-bagi Allah SWT. Inna Allah qasama arizqa. Allah yang bagi-bagi rezeki kepada kalian. Sehingga rezeki sudah dibagi Allah, jangan khawatir. Jangan sampai kekhawatiran Anda kepada rezeki menghalangi Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak pernah mikir agama. Nek sekolah yo sinau tok, sebab supaya IP-ne dhuwur, bijine paling apik dhuwur, nanti biar gampang dapat rezeki. Sehingga akhirnya enggak pernah diajak ngapa-ngapain, enggak mau diajak yang mikir-mikir agama, enggak mau, khawatir nanti dia akan mengganggu rezeki dia. Salah. Salah. Ini yang pertama itu. Yang kedua, yang harus kita pahami ikhwan, yang namanya rezeki itu bukan hanya duit saja. Apa rezeki itu kira-kira ikhwan? Apa definisi rezeki? Karena kalau kita itu ngomong rezeki itu bayangan di sini itu duit top di sini itu. Ronaldo duit. Apa rezeki itu, kawan? Eh? yang membuat bahagia. Rezeki. Semua yang menopang kehidupan kita ini adalah rezeki. Semua yang menopang kehidupan kita ini rezeki. Pernah enggak orang bilang, bahwasanya dapat anak itu adalah rezeki. Ada enggak bilang begitu? Banyak, itu memang rezeki. Dapat mertua nanti kalau antum kawin. Dapat mertua yang soleh. Yang mertua soleh, sugih, lomo, rezeki enggak? Rezeki. Nek dapat mertua sugih ini medit, ini musibah. Nyawang tok nanti. Ini rezeki. Sehingga rezeki itu macam-macam. Yang menegakkan kehidupan kita rezeki. Ya termasuk diantaranya harta. Tapi bukan hanya harta saja. Ilmu yang manfaat juga rezeki. Amal soleh juga rezeki. Kita dapat teman yang baik juga rezeki. Tetangga yang baik rezeki. Lingkungan yang soleh, solehah rezeki. Ini rezeki yang kayak gitu. Sehingga bukan sekedar duit saja. Antum diberi duit 1 miliar. Kemudian Anda dikasih kanker. Hah? Mau? Ya, siapa yang mau? Boleh jadi duitnya akan digerogoti sama kankernya sampai habis. Duitnya habis, kankernya belum sembuh. Rezeki itu macam-macam. Maka kita pahami rezeki itu macam-macam. Dan rezeki yang paling utama ikhwan adalah agama. Dan istiqomah di atas agama Allah sampai kita mati. Allah katakan begini. Rasulullah katakan begini. Innallaha yu'tid dunya illa man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang Allah cintai ataupun kepada orang Allah tidak cintai. Semuanya dikasih. Sekarang pertanyaan, ada enggak orang salate sergap, saleh, mukmin, bertakwa ning yo sugih mlegedu? Ada enggak? Hanya orang yang soleh, baik agamanya, ahli tauhid dan dia sugih, ada. Sekarang, orang yang paling murakbal, paling rusak, kurang ajar, brengsek, sudah pokoknya amburadul hidupnya, tapi sugih beli kedua, ada enggak? Banyak juga. Artinya dunia itu diberikan Allah kepada siapa saja. Karena memang dunia di mata Allah itu murah. Dengan perbandingan tentunya, yaitu dengan akhirat. Sampai digambarkan Rasulullah SAW, ikhwan, harga dunia itu bagaimana kata Nabi. Nabi katakan, satu, Nabi pernah buat tamsil, dunia ini, itu tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Lau kana fi dunya taqtilu indallahi janaha ba'udhah masakal kafir syarbatan ma'. Seandainya dunia ini seberat sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Artinya harga dunia itu sangat ringan. Lebih ringan dari sayap seekor nyamuk. Yang kedua, Nabi pernah jalan-jalan di pasar. Ketemu cempe. Tahu cempe? Iya. Kambing muda, cempe. Telinganya cacat. Terus sudah jadi batang. Tahu batang? Bukan batang pohon, batang bangkai. Jadi cempe cacat kupingnya sudah jadi batang. Dicempiring sama Nabi, ditunjukkan ke Nabi, ditawarkan. Ayyukum yuhibbu annalakum bidirham. Sopo sing gelem nuku iki sak dirham, gawanan mulih sak dirham wae. Mereka, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, enggak ada yang mau kami, apalagi harus pakai beli 1 dirham. Wes, kata Nabi, sekarang katanya Nabi, atuhibuna anawulakum, nek ngono onora sing gelem, gua mulih gratis, gawon mulih. Rasa tukutukunan, gawonan mulih. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi, laukana hayyan kana aiban. Seumpamanya kambing ini hidup ya Rasulullah, buat kami punya kambing kayak gini itu aib. Lianau asak, sebab kambingnya cacat, aib. Wa kaifa wa huwa mayyit nopo mali sampun pecah pun dados batang. Untuk dibakulan ngapain? Mau disayur ya enggak mungkin. Disimpan malah ngambon-amboni. Enggak mungkin itu apa? Rasulullah sudah dengar pendapatnya para sahabat kayak gitu tentang dunia. Apa kata Nabi? Lad dunia. Wallahi lad dunia ahwanu alallahi min hadza alaikum. Ketahuilah wahai para sahabatku, dunia itu lebih rendah nilainya dibandingkan kambing, cempe, cacat dan telah jadi bangkai ini bagi kalian yang menginginkan surga. Artinya ikhwan, Nabi memberikan pendidikan. Kalau sampai Anda mencari dunia kemudian mengorbankan agama Anda, itu rugi berat, rugi besar. Anda nanti akan gigit jari. Kecewa berat. Karena yang Anda korbankan perkara yang besar dan yang Anda kejar adalah perkara yang remeh. Dan itu pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Orang kalau mau jalan ke Solo, mesti ngelewati Klaten, iya enggak? Hah? Enggak, mau muter, Pak. Ini maksudnya jalan lurus, umumi. Mau ke Solo lewat Klaten. Kalau mau ke Solo, mesti ngelewati Klaten. Itu mesti. Neng kalau hanya tujuannya ke Solo, itu enggak tujuannya ke Klaten, enggak bakal ngelewati Solo, enggak dapat Solo. Jangan dibantah, melewati saat muter dulu Semarang, Solo, baru Klaten. Maksudnya lurus gini. Orang kalau cari akhirat, sudah dunia mesti dapat. Mesti dapat. Tapi kalau dia hanya orientasi dunia, dunia belum tentu dapat seperti yang dia inginkan, akhiratnya merucut. Rugi besar. Ikhwatillah. Ini akidah yang harus kita tanam ke dalam diri kita tentang kehidupan di antaranya. Sehingga pelajaran akidah itu bukan hanya cerita-cerita ngomong kemudian kita hanya punya khayalan. Makanya yang diajarkan Allah kepada kita, jadikan dunia ini pasar akhirat. Kita tempat berjual beli dan bertransaksi untuk mendapatkan jannah. Jadilah Anda seperti yang Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan hatinya dari mengingat Allah dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hatinya selalu takut dengan akhirat. Yang kalau dia tidak siap, matanya, hati akan bergolak dan mata akan terbelalak. Dunia tempat bertransaksi untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memang menjadi tajir, pedagang, dia adalah seorang yang bertransaksi, dia pedagang, dia seorang yang mengurus berbagai macam perusahaan, dia kaya raya, iya, tapi transaksi dunia dia tidak pernah membuat dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda jadi pejabat tinggi, silahkan Anda menjadi orang kaya raya, silahkan Anda punya perusahaan apa saja. Tapi satu yang tidak boleh Anda lupa, jadikan ini semuanya adalah jalan untuk mendapatkan jannah. Sehingga semuanya dijadikan untuk meraih sukses, kampung, akhirat. Dan ini akidah yang harus pertama kali kita tanamkan. Ini mentauhidkan Allah SWT dalam kehidupan kita. Dan jadikan dunia kita semuanya untuk mewujudkan tauhid dan mendapatkan jannah. Selesai. Jam 10:30. Ya. Kira-kira kawan sini dulu, sampai ini dulu. Nanti ada catatan yang bisa dibaca. Tak buatkan catatan, bisa nanti dibaca-baca di rumah. Dibaca pelan-pelan, diresapi, kemudian dipahami. InsyaAllah manfaat. Ada pertanyaan? Iya. Jadi kita ada saya itu, jadi kita beramal itu pasti ada godaan setan. Iya. Jadi kita berusaha untuk melawan dia. Misalnya kita lihat karena satu sebab, karena yang lain jadi lihat. Kita berusaha melawan. Bagaimana cara melawan riya? Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan Rasulullah dikatakan bil qayyim, "Ma amarallahu illa wal syaitan nas'atan." Tidak ada satupun perintah yang diperintahkan Allah kecuali syaitan ingin menggugurkan amal itu dengan dua cara. Supaya orang tidak beruntung dengan amal tersebut. Yang pertama imma ifrotin, yang kedua imma tafritin. Imma dengan cara ifrot uhulu, imma dengan cara tafrit meremeh-remehkan. Di antaranya ikhwan, riya itu satu di antara penyakit syahwat. Karena riya itu dia ngamal pengen dipuji. Seorang mukmin, syaitan akan merusak amal manusia diantaranya dengan riya. Dengan riya. Baik untuk menggagalkan atau untuk meneruskan. Menggagalkan tentunya. Kamu gak usah ke masjid. Nanti kamu riya. Akhirnya gak ke masjid. Dibisikin syaitan gitu. Supaya kamu gak riya jangan ke masjid. Padahal wajib ke masjid. Maka ini bisikan syaitan untuk menggagalkan pahala. Ya ini amal jamaah ke masjid. Dengan dikasih syubhat kayak gitu. Kalau kamu nanti ke masjid, kamu bisa riya dan bisa rusak amal kamu. Maka enggak usah ke masjid. Ini juga godaan. Yang kedua, atau dibombong untuk riya juga. Beramal untuk manusia. Sehingga semangat, Masya Allah. Setiap kali ke masjid, semangat. Dia tunjukkan kepada orang, ini loh, saya tiap hari ke masjid, orang soleh, baik. Sehingga tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Ini juga menghancurkan. Terkadang ikhwan, kita sudah dari awal ikhlas. Kemudian di tengah jalan muncul riya sebab ada yang lihat. Dan ini memang penyakit atau memang ini godaan. Umpamanya antum sholat di masjid, sholat itu. Sholat. Kira-kira lu, umpamanya dilewati itu. Sing liwat pitik karo sing liwat kepala sekolah kira-kira beda enggak ikhwan? Hah? Ono pitik lewat. Antum baru sholat, ono pitik lewat. Kira-kira niatnya berubah enggak? Enggak. Tapi kalau yang lewat kepala sekolah bisa jadi berubah. Apalagi yang lewat akhwat mamanya. Lebih bahaya lagi. Kalau waktu riya seperti itu muncul kemudian kita cut, segera cut, kita ingat kemudian kita kembalikan kepada asal niat kita ikhlas, enggak apa-apa. Tapi kalau diupaya diganti akhir, dipelihara, dan dia asyik dengan riaknya itu, ini yang merusak amal. Gitu. Dan tentunya ikhwan untuk mengalahkan riak kayak gini, di antara caranya yang pertama berdoa. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Satu di antara doanya Umar, yang juga pantas antum apalkan. Doanya begini. Allahumma ja'al. Ditulis kalau mau nulis. Allahumma ja'al. Allahumma ja'al amali. Allahumma ja'al amali. Kullaha salihan. Allahumma ja'al amali. Kullaha salihan. Waja'alhu. Liwajihika khalisan. Waja'alhu. Liwajihika khalisan. Wala taj'al li ahadin syai'an. Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu li wajhika khalisan wala taj'al li ahadin syai'an. Coba saya pengen lihat tulisan yang bisa yang sudah nyatet tulisannya, catatannya. Fauzi. Nyatet enggak? Coba lihat atau dibaca. Allahumma ja'al amali kullaha kullaha salihan. Terus waja'alhu liwajhika khalisan. Terus wala taj'al li ahadin syai'an. Iya. Firdan, lihat ceritanya. Itu Arabnya. Hah? wala taj'al li ahadin syai'an. Coba mana tangannya, lihat. Nyatanya di tangan. Lihat tulisannya sini. Ya, li di sini enggak kelihatan mata. Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin syai'an. Hasan? Alim? Nyatat. Mana lihat? Catat aja. Allahumma ja'al amali kullaha salihan. Kullaha bukan qaf ya. Kaf. Waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin syai'an. Yang Arab ada enggak yang nulis Arab? Nyatat Arab. Enggak ada. Itu di antara yang pertama berdoa. Artinya, ya Allah jadikan semua amalku saleh. Masya Allah. Dari tidur sampai nanti tidur lagi, bagaimana amalnya saleh semuanya. Jangan salehnya ketika pas sholat toh. Di luar sholat sudah enggak saleh lagi. Ah, salehnya itu dari bangun tidur, kemudian ke WC, keluar WC, kemudian ke masjid, keluar masjid, mangan, mangkat kerja, mulih kerja, macam-macam, sampai tidur lagi ya, soleh semuanya. Ini membutuhkan ilmu dan niat. Dan jadikan ya Allah amalku yang soleh semuanya tadi itu hanya untuk mengharapkan wajahmu, cari ridhanya Allah. Sehingga bukan untuk wajahnya orang. Bukan untuk cari raini wong. Yang ketiga, ya Allah jangan jadikan sedikit pun amalku untuk yang lain. Sehingga betul-betul tulus. Ini doa kita untuk minta kepada Allah ikhlas dan amal kita saleh. Yang kedua diantara kita untuk bisa ikhlas ya kawan, menjauhkan dari riya. Berusaha suka belajar menyembunyikan ilmu, menyembunyikan amal. Belajar menyembunyikan amal. Makanya kita ini dilatih oleh Allah dan Rasulnya untuk suka beramal di waktu-waktu yang orang gak melihat. Apa contohnya ikhwan? Surat tahajud. Jangan dipasang kamera. Nanti disetel. Ini semalam Masya Allah saya surat tahajud. Nanti nangis-nangis. Pirang rekaat. Disetel. Ya memang itu salah sendirian. Tapi kameranya itu loh. Diupload kemudian di internet. Kemudian contoh lagi apa ikhwan? Disarankan sholat sunnah itu di rumah dan yang lain-lainnya. Demikian. Dia dilatih itu untuk menyembunyikan amal. Sehingga sedekah yang paling afdal yang dia lakukan dengan paling ikhlas. Setelah itu paling baik. Yang ketiga, untuk kita bisa mewujudkan ikhlas dan jodhi riya, itu awore, yaitu berteman dengan orang-orang yang memang menunjukkan keikhlasan. Sebab kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mereka itu hanya ingin pamer, itu juga akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Penyakit itu nular, penyakit jelek itu nular. Neng-neng sing apik biasanya itu susah. Patok mengguk TBC itu gampang nular. Ning nek sehat angel nular sak ngliyo itu. Harus di olahraga, nularkan dia rap di olahraga, susah biasanya. Tapi kalau penyakit cepat nularnya itu. Termasuk bakhil. Bakhil itu penyakit dan itu nular juga. Sehingga sampai diceritakan para ulama ada istilahnya kampung bukhala. Kampung sak kampung kuape medit. Medit semuanya itu. Diceritakan ada orang yang dia kehausan luar biasa. Dia sudah tahu ini kampung bukhala. Tapi karena butuh dia ketuk satu persatu pintunya. Masya Allah. Sak ben ngetuk pintu ditolak, diusir, gak dikasih. Sampai akhirnya terus dia beranikan ngetuk satu pintu lagi. Mbok-mbok nanti ada yang tetap ngasih. Diketuk yang keluar wanita. Enten apa pak? Butuh air minum. Ongge sekedap. Keluar. Gak tanggung-tanggung ikhwan yang dibawakan. Susu. dan bukan secangkir, seember susu. Bapak ini tidak heran, masya Allah. Ini temenan pora ini. Ini kampung bohola, tapi kok ini masih ada yang dermawan. Maka dia setelah dia minum, sudah minum warak sampai sudah kenyang, dia sampaikan, Nona, kita orang tahunya sini kampung bohola. Orang medit semuanya. Tapi ternyata masih ada yang sangat dermawan. Apa katanya si perempuan ini? Pak, gak salah pak orang-orang itu bilang sini kampung bukola. Keluarga saya juga ini bakhil memang. Susu ini pak, kalau bukan karena ketiban tikus dan mati di situ, pak gak tak kasihkan sama bapak. Langsung muntah dia. Ternyata yang dikasihkan susunya itu susu ketiban tikus mati di situ, bagi dibuat neng selokan, mending dikek nih sama orang itu tadi. Ini orang bakhil ya, diantaranya kayak gitu. Asalnya nggak mau ngasih, kok kelihatan lo mau, ternyata bosok atau ada kasus di situ, baru dikasihkan. Penyakit itu nular sifatnya, ikhwan. Maka kita bergaul dengan orang-orang yang baik, jangan bergaul dengan orang yang buruk. Termasuk ketika ulama memberikan syarat orang mau bertobat, di antara syaratnya itu dia suruh pergi dari kampung yang jelek ini pindah kepada kampung yang baik. Sebab kalau dia nggak pindah, ini nanti bisa terus membangkitkan keinginan untuk dia maksiat lagi. Contoh mamanya, antum bekas narkoba, pecandu narkoba, konconin yang kampung situ banyak. Satu saat anda mungkin sembuh, tapi orang pindah. Diompar-ampiri terus sama koncone, di SMS, di telepon, diampiri, didengi, ditawari, mbok dietan di duit, ditawari, itu nanti dia keceblong lagi, ketarik-tarik lagi. Maka untuk dia menjadi baik, tinggalkan. Teman yang jelek ditinggalkan, kampung yang jelek ditinggalkan, pindah untuk bisa menghilangkan memorinya itu dan memutuskan jalur-jalurnya. Termasuk, kalau antum punya file-file, umpamanya nyimpen file-file porno, disimpan di file-file itu, kalau sudah tobat, didel, jangan diupaini, mbok-mbok nanti imannya lemah barang, pengen buka mana, malah jangan gitu, dibuang, didel, semuanya dihancurkan, sehingga diputus semua link-link yang bisa menjadikan dia tertarik untuk menikmati lagi. Demikian kurang lebihnya, dan lain-lain masih sangat banyak. Udah? Bagaimana cara agar keimanan kita tidak goyah? Pertama, ilmu. Harus berilmu. Sehingga ilmu ini akan menjadi ini penguat tanaman iman di dalam hati kita. Subur, oyotnya bisa menguat. Yang kedua, doa. Jangan lupa berdoa. Karena Nabi selalu berdoa kepada Allah SWT, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub wa idzat, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamaku. Yang ketiga tadi juga untuk bisa istiqamah itu harus cari teman yang memang baik, sehingga ketika anda agak goyah-goyah itu ada yang menguatkan lagi sehingga imannya menjadi kuat lagi, dan dijauhi sumber-sumber fitnah yang bisa menggoyang iman kita. Kata Nabi kita, Inna sa'ida man junibal fitan. Orang yang paling berbahagia itu orang yang paling dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sehingga harus menjauh dari fitnah-fitnah. Sementara di usia remaja ini banyak godaan yang menggoyahkan iman. Iya, ikhwan, teman-teman seumur antum itu kalau enggak nongkrong-nongkrong, ya pamer-pamer, kemudian kongko-kongko, kemudian menghabiskan waktu, menyanyiakan waktu. Seandainya ada satu dua yang masya Allah kelihatan prestasinya bagus, ternyata hanya untuk dunia tok, enggak punya perhatian dengan agama. Makanya harus cari lingkungan yang baik untuk bisa menjadikan hidup anda sampai kembali kepada Allah jadi ahlul jannah. Ini yang penting, karena sukses itu menjadi ahlul jannah. Bukan sukses itu menjadi orang kaya raya, jadi pejabat tinggi, jadi orang terkenal, itu enggak sukses, bukan belum sukses. Belum dikatakan sukses, kecuali menjadi ahlul jannah. Ini kata Allah demikian. Apa kata ini? Apa kata dalam ayat ikhwan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُغْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian dan Anda akan dibalas sempurna besok dari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses. Kata Allah begitu. Sebaliknya, orang yang rugi siapa? Orang yang rugi adalah orang yang mereka merugikan dirinya dan keluarganya di akhirat kelak. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang mereka merugi di akhirnya di hari kiamat kelak, merugikan diri dan keluarga dia. Standar sukses dan gagal itu berkaitan dengan dia menjadi ahlul jannah atau tidak. Begitu, ikhwan. Sudah? Ya, mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan. Yang penting istiqomah, bagaimana kita bisa sampai nanti kita mati, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridhoi, dan kemudian berkumpul lagi di jannah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.